manusia biasa bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Oh, kamu yang buat hatiku bergetar.